Mohon nasihatnya bagaimana pandangan syariat mengenai usaha restoran atau warung makan, apakah boleh bagi kita membuka usaha tersebut? Asal hukumnya diperbolehkan, tapi hindari ikhtilaf. Buka usaha, hindari ikhtilaf, tercampur bauran antara laki-laki dan perempuan. Kalau membuka restoran lalu kemudian menyediakan fasilitas yang menyebabkan terjadi ikhtilat, berarti kita ikut kerjasama dalam kemaksiatan. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, jangan kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Lalu gimana caranya? Ya sudah. Apakah dengan cara membuka warung tapi istilahnya safari? Hah? Beli, pergi. Beli, selesai, pergi. Gak usah duduk nongkrong di situ. Misalnya, cara yang pertama, menghindari ikhtilaf. Cara yang kedua, ya dibuat. Ya, ada ruang keluarga misalnya. Diketahui berkeluarga ya sudah. Dibuat ruang berkeluarga khusus untuk yang berkeluarga. Intinya para ulama menasihati dalam masalah ini, berusaha untuk tidak menjadikan tempat tersebut sebagai fasilitas terjadinya ikhtilaf. Wallahu ta'ala alam bisawab.